الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan muamalah bersama Ustaz Dr. Wadi Tarmizi hafizahullahu taala dalam pembahasan kitab Zadul Musta'ni fi Ikhtisar al-Muqni dalam bab jual beli. Kita akan lanjutkan kembali dalam persyaratan di dalam jual beli di kesempatan pagi ini, dan kami berikan kesempatan bagi Anda pada sesi tanya jawab nanti untuk bertanya terkait dengan pembahasan kita pagi ini atau yang terkait dengan akad-akad jual beli dan muamalah secara umum. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat kami sampaikan, Anda bisa sampaikan di 0819-896543. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda dan pertanyaan tentunya secara terperinci. Langsung saja kita mulai kepada Ustaz Fadlata Fadl Maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wabihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik al nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' lil Imam al-Hajjawi, yang asal kitab adalah Imam al-Qudisi, sampai pada perkataan muallif tentang syartul bara'ah. Qala al-muallif rahimahullah, Fadhil Ihsan. Bismillah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa in ba'ahu وشرط البارئه من كل عيب مجهول لم يبرا. Dan apabila seseorang penjual menjual barangnya dan mensyaratkan kebelapasan dirinya dari seluruh aib yang ada yang tidak diketahui, lam yabra, maka tidak terlepas. Ya. Baik. Qala al-muallif, seperti yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Ihsan tadi, wa in ba'ahu, dan bila seseorang telah menjual barang kepada orang lain, wa syaratal bara'ah, dan pada saat dia menjual dia mensyaratkan lepas diri dia dari setiap cacat yang tidak diketahuinya. Ya, umpamanya dia menjual motor, dia mengatakan seluruh cacat motor ini yang tidak saya ketahui, saya berlepas diri. Tidak bisa Anda kembalikan nanti dengan alasan ada cacat, ya, yang tidak diketahui. Kalau dia ketahui cacatnya, ya, tetapi dia sembunyikan, ya, dan tidak dijelaskannya, tidak disampaikan kepada pembeli, maka dia tetap bertanggung jawab terhadap tersebut. Dan kalau yang tidak dia ketahui, tetapi akadnya dia sampaikan bahwasanya pada saat dia menjual dia mengatakan saya jual mobil, motor ini atau mobil ini atau laptop atau handphone ini, bila ada cacatnya saya berlepas diri. Baik, cacat yang tidak saya ketahui, ya, setahu saya sih bagus, tapi enggak tahu nanti ternyata ada sesuatu, saya tidak bertanggung jawab terhadap itu, Anda tidak bisa kembalikan lagi. Dalam mazhab Al-Hanabila, mereka mengatakan lam yabra, tidak bisa dia berlepas diri dari hal ini. Tetap bagi si pembeli boleh mengembalikan barang tersebut. Ya, ini mazhab Hanabila. Dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad, dan ini mazhab Malikiyah, dan dikuatkan oleh Syekh Islam Ibn Taymiyah, bila seseorang berlepas diri pada saat dia menjual barang, baik setelah akad maupun pada saat akad dia menyampaikan demikian, maka diterima lepas dirinya dia dan tidak bisa dituntut oleh pembeli tadi. Ya. Pembeli tadi tidak bisa menuntut kembali untuk mengembalikan barang yang cacat tersebut, bila dia mensyaratkan al-bara'ah. Ya. Ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Namun, mazhab Hanabilah, mereka semuanya sepakat. kalau setelah terjadi jual beli, dia jual motor, setelah terjadi jual beli, kemudian si penjual mengatakan, maaf kalau ada cacat, saya enggak tanggung jawab ya. Setelah saya sih bagus, tapi kalau ada cacat yang tidak saya ketahui, maka saya tidak bertanggung jawab. Ini sepakat para ulama, persyaratan ini diterima. Tapi Hanabilah mengatakan, kalau persyaratan dibuat sebelum akad, pada saat dia menjual, dia mengatakan, saya tawarkan ini, tapi saya berlepas diri seluruh cacat. Ya, pada saat akad, dan belum dia mengatakan saya beli. Ya, ini menurut Hanabilah tadi, tidak bisa, tidak boleh. Karena persyaratan cacat itu bolehnya setelah akad dibuat. Ya, karena akad belum terjadi, baru penawaran saja, belum terjadi ijab dan kabul, maka persyaratan tadi tidak diterima. Ini menurut Hanabilah. Menurut Malikiyah, dan ini pendapat Syekh Utsaimin Taimiyah dan dikuatkan juga oleh Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya persyaratan tersebut walaupun dari awal dia sampaikan, dia tetap sah. Walaupun persyaratan itu sebelum terjadi ijab dan kabul disampaikan oleh penjual. Ya. Maka wallahu taala alam, ini pendapat terkuat dari pendapat para ulama, bila ada mensyaratkan al-bara'ah, berlepas diri dari cacat. Fadhil Syekh. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa in ba'ahu daran ala annaha ashratu azru'in fa banat akthar aw aqal suhha wa liman jahilahu fa fata 'aradu ghardahu al-khiyar. Dan apabila menjual telah menjual daran, kediamannya atau rumahnya, yeah, ala annaha asatu azru' dengan persyaratan 10 hasta, fabanat, maka dia bangun melebihi, ternyata fabanat, yeah, maka ternyata dia bangun atau maka ternyata lebih atau sedikit daripada, yeah, asatu azru', maka ini sah akadnya. Dan apabila tidak diketahui dan luput tujuannya, baginya khiyar. Ya, baik. Kemudian mu'alif melanjutkan permasalahan selanjutnya. Wa in ba'ahu daran, bila seseorang menjual rumah dan dia mengatakan annaha ashratu azru', ini rumah ini lebarnya, panjangnya atau isinya adalah 10 hasta. Dari sini ke sini ukurannya. Ternyata lebih 10 hasta. Ternyata muncul 13 hasta setelah dihitung kembali. Oh, ini kan sering terjadi. Yeah. Di dalam sertifikat umpamanya 100 meter, ternyata lebih. Nah. Atau kebalikannya. Au aqal. Atau ternyata kurang. Berkata mu'alif di sini, sah, akadnya sah. Tapi konsekuensinya masing-masing bertanggung jawab. Apa arti bertanggung jawab? Bila ternyata lebih banyak, berarti ini hak dari si penjual. Ya. Tadi dia mengatakan ini saya jual seluruhnya 100 meter. Ternyata dihitung kembali muncul 120 meter. Maka ada kelebihan 20, ini milik si penjual. Si pembeli kalau ingin tambah lagi uangnya, atau kalau redo si penjualnya tanpa tambahan, tidak mengapa. Ya. Au aqal atau kurang. Dia mengatakan ini 300 meter. Ya, di sertifikat pun begitu. Ketika dia bangun rumah, dihitung kembali muncul cuma 250 meter. Hilang 50 meter. Ya. Maka ini juga risiko bagi penjual. Berhak bagi pembeli untuk meminta kompensasinya dengan mengurangi harga 1/5-nya atau 1/6-nya atau 1/5-nya tadi. Ya. Tetapi akadnya sah. Akad sah, cuman konsekuensi dari hal itu adalah pihak yang dirugikan, ya, mendapat kompensasi dari pihak yang lain. Waliman jahilahu wa fata ghorduhu al-khiyaru. Dan bagi orang yang beli, dia tidak tahu. kemudian hilang maksudnya, maka dia sekarang memiliki hak khiyar. Ya, dia beli, ini ukuran tanah berapa kata dia? Kata si penjual, 500. Memang dalam rancang bangunnya 500 itu dia bikin kos-kosan atau rumah petak untuk disewa-sewakan, memang harus 500. Bila kurang dari 500, biayanya lebih besar dan lain satu lain hal. Ada tujuannya lah pokoknya dia, kenapa dia minta 500. Ternyata kurang. Ternyata 450. 450 dia harus rubah gambar, kemudian walaupun rubah gambar tidak sesuai dengan tujuan awalnya, umpamanya dia ingin bikin kos-kosan tadi, atau ingin bengkel, umpamanya bengkelnya harus 500, ternyata 450 bengkelnya jadi kecil, gak muat. Ya, maka hilang tujuannya, maka dia memiliki hak khiyar untuk membatalkan jual beli tadi. Wabillahi taufik. Baik, jazakumullah khairah, mendengar dan pemirsa Radio TV, demikian penjelasan dari persyaratan di dalam jual beli, dan kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa untuk membahas lebih dalam dari persyaratan-persyaratan yang telah tersebutkan tadi, dan Anda bisa juga bertanya terkait dengan pembahasan yang lain dalam masalah muamalah. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Kita terima 3 atau 4 telepon yang pertama, silakan. Halo. Iya, kami sampaikan di 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo. Halo. Ya, halo Bapak. Dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Bapak Dadan di Bandung. Silakan Pak Dadan. Oh, Bapak Dadan di Bandung. Silakan. Ini mau tanya proses barangkali di luar tema ya. Iya. Kalau kredit emas itu gimana hubungannya proses? Mengkreditkan emas tapi tidak ada denda keterlambatan gitu. Ya gitu aja Ustaz. Apa hukumnya Pak Dadan? Jazakallah khair Pak Dadan. Nanti ya, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan dan kaum muslimin yang lain yang melakukan jual beli emas dengan tidak tunai baik dengan kredit walaupun tanpa ada denda keterlambatan, tetap hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW mensyaratkan menukar emas dengan emas dua syarat. Harus sama beratnya, ukurannya sama, kemudian harus tunai. Bila berbeda jenis, menukar emas dengan perak, maka Rasulullah SAW hanya mensyaratkan tunai saja. Bila ditukar dengan mata uang, rupiah, dolar, ringgit, real dan segala dan lain-lainnya, ya, mata uang sekarang itu dikiaskan dengan emas dan perak. Karena emas dan perak dahulu adalah mata uang, dan sekarang mata uangnya rupiah. Maka tiga jenis ini masuk dalam satu kelompok mata uang, dengan demikian serah terimanya harus tunai, dan ini fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Fikih Islam Internasional, Majelis Fikih Islami, bahwasanya, dan ini juga yang dikeluarkan oleh AWF, la yajuzu ijra'ul murabahati al-mu'ajjalati ala al-dhahab, bahwa tidak boleh melakukan akad murabahah tidak tunai pada objek emas. Mengkreditkan emas tidak boleh walaupun tidak ada denda keterlambatan. Karena ini termasuk riba al-bay', wallah ta'ala a'lam. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Demikian Pak Dadan di Bandung, semoga bisa difahami dan mendapatkan pencerahan dari jawaban Ustaz. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan yang kedua di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Nurul di Jakarta, Pak. Silakan, Bu Nurul. Mau tanya kalau untuk ini masalah wasiat orang tua. Iya. Bapak masih hidup, tapi sudah mewasiatkan bahwa rumah itu tidak boleh dijual, tapi sudah dibagi-bagikan, cuma tidak sesuai syariat, Ustaz. Itu bagaimana ya? Sudah diserah terimakan atau belum, Ibu? Belum, baru cuma ada tertulis sih, cuma belum ada materai. Tapi belum diserah terimakan rumahnya, barangnya belum diserah terimakan kepada anak-anaknya kan ya? Belum, cuma misalnya bagian ruang tamu, misalnya milik anak pertama gitu. Iya, iya, baik. Kalau belum diserah terimakan, maka bila qadar Allah datang ajal dan bapak meninggal, maka wasiatnya ini tidak berlaku. Batal. Pertama, la wasiyata li waris. Kata Rasulullah SAW tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ayo. Oh. Terus Ustaz, kalau solusinya bagaimana ya, misalnya seperti itu kalau rumah tidak boleh dijual? Tidak ada solusi. Sekarang bapak kan masih hidup, memang tidak boleh dijual, dia masih hidup, dia melarang menjualnya. Tapi kalau dia sudah meninggal, ya, maka pada saat itu tidak ada satupun milik beliau lagi, kan beliau sudah meninggal. Semuanya Allah yang membagikan dengan cara waris. Oh, jadi rumahnya nanti dijual gitu kalau misalnya bapak udah meninggal? Ya nanti dilihat. Mau dijual boleh, mau nggak dijual juga boleh, tetapi milik bersama setelah bapak meninggal menjadi milik ahli waris. Istri beliau dapat, anak-anak beliau dapat, orang tuanya kalau masih hidup juga dapat. Kalau mereka nggak mau menjual ya nggak ada masalah. Tetapi hasilnya atau bila ditempati oleh salah satu, yang lain yang nempatin bayar kepada yang tidak nempatin. Bila disewakan dibagi hasil sewanya berdasarkan porsi waris masing-masing. Bila sebagian ingin menjual, sebagian tidak ingin jual, yang ingin jual menjual kepada sahamnya, kepada yang tidak mau menjual bayar uangnya. Jadi kan anak laki-laki 3, anak perempuan 3, itu pembagiannya gimana ya? Kan masih hidup, apa yang mau dibagi? Misalnya kalau saya sudah meninggal gitu, Ustaz. Kalau sudah meninggal nanti aja tanyakan Ibu Nurul, jangan sekarang. Karena mungkin kasusnya berbeda. Bila ada sekarang kan kita katakan anaknya 3 laki, 3 perempuan. Pada saat bapak meninggal, ada anak yang dulu meninggal sebelum dia, maka berbeda kasusnya lagi, nanti enggak bisa. Salah nanti ada bagikan. Demikian umum. Baik, intinya pertanyaan tentang wasiatnya sudah terjawab ya. Baik. Jazakallah khair, Ibu Nurul, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Halo. Silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Denny di Bekasi. Pak Denny, silahkan. Dan dikeraskan suaranya, Pak ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya mau tanya Ustaz, kemarin itu saya kredit rumah lewat bank dok. Nah, setelah tahu kan itu ada riba di situ, yang jadi pertanyaan saya, solusinya gimana Ustaz? Apakah memang sekarang kan saya baru berjalan sekitar 5 tahun, sedangkan yang akad saya itu 15 tahun. Apakah saya harus menjualnya atau seperti apa? Allah berfirman. Itu saja Pak Dini pertanyaannya. Iya, baik. Satu Ustaz ya. Nah, Allah berfirman. Jazakallah khair Pak Dini, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Memang ketika seseorang terlanjur berbuat riba, kemudian dia mengetahuinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan syarat bertobat adalah fantaha, berhenti, meninggalkan langsung maksiat tersebut. Kalau riba berarti tutup ribanya. Bagaimana cara untuk riba? Yaitu tentu dengan ditutupi pokok hutangnya. Dengan demikian selesai permasalahan akad ribanya dia. Bagaimana cara menutupi pokok hutang? Kalaulah orang pihak lembaga tadi mau memaafkan, alhamdulillah, tapi enggak mungkin. Berarti harus dilunasi. maka Anda bayar pokoknya. Bagaimana cara melunasinya? Allah Ta'ala alam. Bayar dengan uang tentunya. Dari mana dapat uangnya Ustaz? Minta ke Allah Azza wa Jal. Kalau tidak ada uang tunai atau pinjaman yang halal Anda dapatkan, kalau perlu dijual aset, jual aset untuk menutupi hutang tadi. Kalau perlu rumahnya dijual, jual rumahnya tersebut. Ya, mungkin tidak bisa secara legal karena dijaminkan ke pihak pemberi pinjaman tadi. Mungkin bisa dijual di bawah tangan, kemudian uangnya bayarkan untuk menutupi hutang riba tadi. Dengan demikian selesai Anda dari urusan riba. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan, dan ini jawaban juga bagi beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Solusi yang diberikan Ustaz ya, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada antum dan semua pendengar. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Baik, mohon maaf terputus. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari pendengar kita di Bandung, Ah Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apabila saya mengikuti atau menjualkan barang orang yang sudah ada izin, bahkan ada grup khusus untuk para reseller dengan si pemilik barang ini, dia membolehkan menaikkan harga jual, tapi barangnya ada pada pemilik barang dan hanya promosi lewat katalog atau gambar yang Anda lakukan. Dan keraguan adalah calon-calon customer Anda transfer ke Anda dulu barang yang akan dibeli, lalu kemudian uangnya Anda transfer lagi ke pemilik barang, baru kemudian barang dikirim ke customer dari tempat pemilik barang itu. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Hukum menjualkan kembali barang orang lain walaupun tidak diizinkan dia, ada dua bentuk. Apakah akad Anda dengan pemilik barang jual beli atau wakalah? Perbedaan wakalah dengan jual beli, kalau wakalah dia mengatakan silahkan bawa barang boleh, ya, atau uang terima dulu boleh, kemudian saya kirim barang, kapan-kapan kita hitung-hitungan setelah seminggu, dua minggu, sebulan, berapa yang terjual, Anda serahkan uang ke saya, ya, atau dari saya serahkan sisanya ke Anda sesuai kesepakatan dari awal. Ini wakalah. Kalau wakalah seperti ini, boleh Anda jualkan walaupun barang belum Anda terima. Ya. Bentuk yang kedua, antara reseller dengan pemilik barang, akadnya jual-beli. Bagaimana membedakan akad wakalah dengan jual-beli? Yaitu Anda harus bayar dahulu kepada pemilik barang sebelum pemilik barang mengirimkan barang itu kepada pembeli dari Anda. Ya. Karena tidak adanya saling percaya antara reseller dengan pemilik barang tadi. Ya. Karena kepercayaannya mungkin Anda di kota lain, dia di kota lain. Atau enggak pernah bertemu selama ini, enggak pernah bermuamalat selama ini, enggak kenal dekat, enggak saling percaya, tidak timbul saling percaya. Walhasil tentu tidak mau dia kirim barang ke konsumen. Kemudian dia sudah kirim barang banyak, nanti Anda enggak ngasih uang ke dia. Kalau dia tidak ada saling percaya, maka oleh karena itu disyaratkannya harus bayar dulu, kirim uang dia dulu, baru barang dikirim. Bila seperti ini akadnya jual beli, ini tidak boleh Anda jualkan sebelum barang Anda beli dengan akad dan Anda terima. Wabillahi taufik. Jazakallah khair, demikian Farid di Bandung, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah bagaimana hukumnya menjaminkan rumah yang masih dalam cicilan untuk membeli rumah yang lain dengan jaminan rumah yang masih dicicilin, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah barik fik. Jika cicilannya tidak ada denda keterlambatan, ya, dan pun cicilannya dari pembelian rumah, bukan menyerahkan uang dicicil berlebih, kemudian ada keterlambatan, maka ini adalah riba. Ya. Status rumah, bila sudah Anda terima, dan sudah Anda beli dengan akad, walaupun belum lunas, milik Anda. Pertambahan dan risikonya menjadi di tangan Anda. Mau Anda jualkan boleh, mau Anda sewakan boleh, dan selanjutnya pun boleh. Ya, akan tetapi ketika Anda menjual tentu tidak bisa secara legal dibeli oleh pembeli dengan dibalikkan namanya, dengan dibalik nama, karena masih dijaminkan ke pihak yang lain. Maka jual kepada pihak yang percaya dengan Anda, saling percaya dengan Anda dan mengerti siapa Anda dan kebutuhan Anda, ya. Nanti setelah dapat uangnya, Anda balik nama, Anda bayarkan balik nama kepada si pembeli, kemudian terserah Anda mau beli rumah yang lain lagi, terserah. Allahu barik fikum. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Dan demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah uang hasil gadaian termasuk hutang, Ustaz? Uang hasil gadaian maksudnya apa, uang hasil gadaian? Tapi tidak dijelaskan secara terperinci. Ya. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Serang. Hamba Allah dari Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zakat emas, berapakah nisabnya, Ustaz? Kalau lebih dari nisab 5 atau 10 gram, apakah itu dikeluarkan juga, Ustaz? Kata Rasulullah SAW, wafi ishrina mithqalan rubu dinar, 20 dinar zakatnya adalah 1/4 dinar. Wafi bukan rubu dinar. Wa fi 20 mithqalan an nisf, kata Rasulullah SAW, setiap 20 mithqal, 20 dinar, setengahnya, setengah dinar berarti 1/40. Berapapun yang Anda miliki bila melebihi nisab dan sudah 1 tahun, 1 haul, umpamanya Anda miliki emas sekarang sebanyak 25 dinar dikali 4,25 gram, lebih 40 gram, 80 gram. Ya. Kemudian setelah 1 tahun masih ada itu 25 dinar, maka 25 dikali 1/40 atau dikali 2,5%, ya. Berapa yang keluar hasilnya, itu yang dizakatkan. Artinya dia menanyakan ada kelebihan 5 gram tadi, 5 gram juga dizakatkan. Bukan yang 80-nya saja, 85-nya saja. Digabungkan semuanya. Semua digabungkan. Nah. Baik, demikian pendengar yang bertanya. Jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda mendapatkan undian dari sebuah bank konvensional senilai 50 juta rupiah. Bagaimana bila uang tersebut digunakan untuk melunasi hutang untuk bunganya saja, Ustaz? Adapun pokok hutang menggunakan uang pribadi. Atau uang 50 juta tersebut harus di keluarkan untuk membantu orang miskin atau anak yatim, atau bisa digunakan untuk membantu orang miskin atau anak yatim. Iya. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang dimaksud dengan undian bank konvensional? Berarti dia punya rekening di bank konvensional. Perbuatan membuka rekening di bank konvensional perbuatan yang ada persyaratan ribanya, dan Allah telah mengharamkan riba. Berarti tidak boleh membuka rekening di bank konvensional, karena di sana ada persyaratan riba, di mana ada klausul yang disetujui oleh nasabah atau pembuka rekening, pemilik rekening, bahwasanya nasabah atau pemilik rekening mendapatkan bunga sekian persen dari nominal uangnya dalam jangka waktu sekian. Bila persyaratan ini disetujuinya, maka terjadilah riba di situ. Ya. Dengan terjadinya riba, sekarang dapat undian hadiah. Dapat pertambahan riba, real riba dapat dia sekarang. Jadi dosanya sekarang berlipat-lipat. Dari dosa menyetujui riba, sekarang betul ribanya dalam jumlah besar dia dapatkan dari undian tadi. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tutup rekening tadi, ambil semua uangnya, baik uang bunga ribanya tadi, ataupun hasil undiannya tadi, dan berikan kepada fakir miskin. Yang pokok uang Anda adalah halal. Dia menginginkan ingin menutup bunga riba dengan riba tadi, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ingin ditutupnya bunga riba dengan riba tadi, semoga tidak mengapa. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, demikian pendengar yang bertanya. Dan barakallah fiik, semoga kita disampaikan dari berbagai akad riba, dan kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Baik, kami sampaikan kembali di line telepon 021-823-6543. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, kami persilakan secara langsung bersama Ustaz dalam pembahasan muamalah. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Halo. Silakan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya menggadaikan sawah atau tanah kepada orang lain, dan tanah tersebut digunakan untuk bercocok tanam, Ustaz, dan hasilnya dipergunakan oleh orang yang menjamin barang tersebut dari hamba Allah di Tombok. Menjamin barang tersebut. Yang menggadaikan maksudnya barang tersebut. Wallahu a'lam. Yang biasa yang terjadi di tengah masyarakat, nah, seorang butuh uang tunai dan dia punya barang yang produktif seperti punya kendaraan atau sawah atau kolam ikan atau tambak, sesuatu yang produktif lah sifatnya, maka dia mengajukan butuh uang pemain 10 juta, dia pinjam uang 10 juta kepada yang punya uang. Yang punya uang mensyaratkan, ya sini barang gadainya, saya syaratkan barang gadainya sawah Anda, ya, dengan syarat sawah Anda saya garap dan hasilnya buat saya, kata pemberi pinjaman tadi. Ini dia riba. Ya. Tapi kalau dia gadaikan maksudnya adalah sawah saya pegang saja, kamu yang garap. Tapi surat-suratnya saya pegang. Pada saat kamu tidak mampu membayar, pada waktu yang telah kita sepakati, maka saya sawah saya jualkan ke pihak lain, uang saya 10 juta saya ambil, sisa dari penjualan sawah saya berikan ke kamu. Ya. Kalau ini boleh. Tapi bukan ini yang terjadi di tengah masyarakat. Yang terjadi di tengah masyarakat adalah sawah dipakai oleh pemberi pinjaman, kemudian pinjaman tetap 10 juta tadi tidak berkurang, hasil sawah semuanya diambil oleh si pemberi pinjaman tanpa memberikan upah sewa sawah kepada yang meminjam. Maka di sini terjadi kezaliman dan di sini terjadi riba. Ya. Maka sesungguhnya yang dipinjam dia bukan 10 juta lagi. 10 juta ya ditambah yang diterimanya 10 juta dikembalikannya bukan 10 juta tapi 10 juta tetap dikembalikan ditambah dengan sewa yang tidak dibayar selama ini. Andai 10 tahun lamanya sewa sawah itu setahun umpamanya sama dengan 2 juta, agak kita katakan 2 juta umpamanya. Maka selama 10 tahun itu 20 juta. Harusnya sawah kembali dan dia bayar lagi 10 juta kepada si yang menerima pinjaman. Pada saat kalau dia ingin bertakwa kepada Allah yang beri pinjaman tadi, pada saat 5 tahun dia mengatakan ini tanahmu, sawahmu ambil, utang kamu lunas. Kalau dibilang 10 juta kan belum saya bayar. Udah kamu bayar dengan sewa yang tidak saya bayar kepadamu selama ini. Karena sewanya sama 2 juta per tahun umpamanya. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Demikian mendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Baik, kami sampaikan kembali bagi para pendengar yang bertanya di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Baik, nampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali di via telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan jual beli di kesempatan pagi ini, kita terima kembali. Halo. Ya, baik, silakan. Tampaknya terputus kembali. Kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah membayar sesuatu yang haram dengan uang yang haram, Ustaz? Contohnya membayar pajak dengan uang hasil bunga bank. Silakan. Wabillahi taufik. Nah, insyaallah. Kembali pertanyaan kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah baik bagaimana kalau kita membeli barang dengan menyicil, Ustaz? Akan tetapi ada pertambahan barang dari harga apabila kita beli secara tunai. Ada beberapa pertanyaan yang sama menanyakan hal ini. Baik. Ini sering saya jelaskan bahwasanya sebagian orang menganggap bahwa jual beli yang tidak tunai, yang lebih mahal dari yang pada yang tunai, itu adalah riba. Anggapan ini tidak benar dan sangat salah. Bahkan Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah pernah beliau ditanya tentang seseorang yang profesinya menjual beras. Dia kalau menjual beras atau ton kepada seorang tunai harganya sekian, dia dengan tidak tunai dia jual dengan lebih mahal. Ya. Syekh menjawab, tidak masalah. Ini boleh. Dan ini hasil dari kesepakatan para ulama internasional dari Majma' Fiqih Islami. Saya nukil di buku Harta Haram Umat Kontemporer ini bahwa memang yang tidak tunai boleh lebih mahal dari yang tunai. Dengan syarat tidak ada denda keterlambatan bila dia terlambat membayar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Demikian akhi Tahiruddin di Panyabungan dan pendengar yang lain yang bertanya dalam masalah ini. Jazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Eka dari Serang. Silakan, Pak Eka. Saya ini apa dapat warisan dari ayah saya yang sudah meninggal. Iya. Baru bisa dijual tuh tahun ini, bulan-bulan yang kemarin. Kenapa? Iya. Udah bisa dijual itunya. Nah, kemudian uangnya ini kan mau dibagi. Iya. Saya bersaudara tuh 3 orang. Perempuan 1, laki-laki 2. Dan ibu masih ada. Nah, kemudian udah uang yang hasil penjualan itu. Laki-laki 3. Laki-laki 2. Iya. Perempuan 1, jadi bertiga saya. Iya. Enggak dibagi 4. Ibu masih hidup, masih istri ada. Kan ya. 1. Ada, ya. Ya, nah, itu uang itu sebelum saya bagi, saya dipotong biaya dulu, Ustaz, di mana tuh? Biaya apa? Penjualan biasa, apa, administrasi. Boleh. Apa? Boleh. Ya. Kemudian saya keluarkan zakatnya itu gimana? Udah. Anda jual sudah berapa lama diiklankan? Langsung laku atau ada jeda waktu? Jual itu bulan Mei baru ada akad jual belinya. Mei? Anda iklankan kapan? Itu sebelum gini diiklankan itu pernah dulu waktu ayah saya masih ada, itu usaha udah lama, tahun 2000 berapa lupa lagi saya juga. Tapi gak nyampe setahun itu diiklankan di koran, tapi gak ada yang beli, gak jadi, udah gak diiklankan lagi. Oh, itu gak ada zakatnya. Sekarang diiklankan lagi, belum setahun udah laku. Iya, jadi gak diiklankan lagi, tau ada orang yang bantu jual, dijual gitu. Boleh, gak ada zakatnya insya Allah. Oh, gak ada zakatnya, jadi langsung, cuma dipotong biaya jual beli aja ya usaha ya. Iya, boleh. Oh, tapi saya udah terlanjur mengeluarkan 3 juta itu dulu salah hitung. Ya udah jangan tarik lagi fakir miskin, anggapnya sedekah. Oh, sedekah aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak, bukan nggak apa-apa, berupa pahala Anda insya Allah. Oh iya. Ya, terima kasih Ustaz. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Eka. Barakallah fik. Kami berikan kesempatan kembali langsung via telepon di 021-823-6543. Dan terkait dengan pembagian warisan Pak Eka, Ustaz mungkin sedikit disinggung nilainya. Wallahu ta'alam, istri 1/8, sisanya 7/8 untuk anak-anak. 7/8 anak lakinya 1/8, 1/7, 7. Anak perempuannya 1, Ustaz. Anak perempuan 1, anak laki-laki 2, berarti 4/5. 7/5 ada pecahan, 5 dikali 8, 40. Berarti hartanya dibagi 40 untuk istri 5/40, untuk anak perempuan 7/40, anak laki 14/40, 14/40. Nah, insyaallah baik. Demikian Pak Eka, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Tri di Cimahi. Silakan, Pak Tri. Barakallahu fiik, Ustaz. Allahu barik fiik, Pak Tri. Ustaz, misalnya ana membeli sepatu, katakanlah sepatu gitu, tapi belakangan diketahui itu tidak dari jalur resmi, Ustaz. Emang sepatu ada jalur resminya? Maksudnya apa? Ini merek-merek yang terkenal, namun dibeli ternyata belakangan itu bukan dari jalur resminya, jadi jalur gelap lah, seperti katakanlah demikian gitu. Jalur apa? Jalur yang tidak resminya gitu, Ustaz. Jadi harganya menjadi lebih murah. Apa yang maksud tidak jalur tidak resmi itu, maksudnya apa? Barang curian? Jadi yang ana tahu, misalnya sepatu-sepatu yang bermerek itu apabila tidak lulus QC itu dihancurkan. Nah, namun ternyata ada beberapa oknum yang bisa melalui orang dalam mengambil kembali sepatu itu, jadi dijual kembali ke orang lain gitu, Ustaz. Dan itu dia mencuri berarti kan? Mungkin bisa katakan demikian. Kalau memang mencuri, anda tahu dan tidak halal anda beri barang curian. Baik. Tetapi saya terlanjur membeli gitu, hukumnya bagaimana ya sebenarnya? Wallah ta'alam, sebut senilai uangnya tadi, beri sedekahkan kepada fakir miskin. Atau belikan barang itu kepada fakir miskin. Bagi mereka halal. Baik. Ya, jazakallahu khairan. Baik. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ulun di Mas Ren. Dengan siapa, Pak? Ulun. Silakan, Pak Ulun. Bagaimana menjadi seorang pedagang seperti Abdurrahman bin Auf yang kalau kita lihat di realita seperti di pasar atau di pasar modern atau tradisional masih ada pedagang yang tidak jujur atau menjalimi penjual atau pedagang. Lalu kiat-kiat apa yang bisa dilakukan untuk menjadi seperti pedagang seperti Abdurrahman bin Auf? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu barik fiik. Siapa namanya? Pak Uhun. Pak Uhun di Magelang. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa sekali. Ya, kiat-kiat apa agar bisa menjadi seperti Abdurrahman Auf dalam berdagang? Ya, kiat-kiatnya adalah pelajari syariat Allah dengan baik, pelajari rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, bagaimana cara jual beli ini disahkan oleh syariat, mana yang dilarang, mana yang diharamkan. Dengan demikian anda bisa menjadi seperti Abdurrahman bin Auf dalam berjual beli tadi. Kemudian selain belajar ilmu tadi, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Allahu barik fik. Dan ini tentu tidak cukup dengan 5-2 menit penjelasan. Alhamdulillah saya dan beberapa teman-teman membuat pelatihan untuk akad-akad syariah yang akad-akad tersebut dibutuhkan oleh setiap pengusaha, pedagang, ya, dan orang yang profesinya seperti itu. Itu sekitar 14 kali pertemuan, 14 pekan, satu pertemuan satu hari atau sekitar 5 jam. Dan biasanya teman-teman setelah itu siap untuk berdagang. Allah yang barik fiik. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan masih di via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Di 0218236543. Baik, halo. Baik, tampaknya terputus kembali. Masih kami berikan kesempatan bagi anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 dalam pembahasan muamalah secara khusus dalam akad jual beli. Kita masih berikan kesempatan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nur Faizah di Batam. Nur Faizah, silakan Ibu. Ini saya mau menanyakan, saya kan 3 bersaudara gitu, tapi semua perempuan, apakah warisannya itu sama? Tapi beda ayah gitu. Beda ayah? Iya. Yang meninggal siapa, Ibu? Enggak meninggal, dari saya yang dari anak pertama cerai, Terus? Sebentar, enggak ada yang meninggal. Apa yang mau diwarisin ibu? Maksudnya dari ibu saya kan punya warisan gitu. Ibunya Anda sudah meninggal? Belum. Kalau belum meninggal tidak ada saling mewarisi. Oh, maksudnya kan dia ibu saya pernah ngomong kalau bagian ini apakah haknya sama gitu Pak Ustaz? Nanti dia kalau meninggal lihat lagi. Bisa jadi bagian itu masih ada, bisa ini sudah dijualnya, bisa jadi sudah diinvestasikan untuk yang lain atau dihibahkannya pada yang lain, wallahu taala alam. Ya. Oh, iya. Yang jelas kalau meninggal ibu Anda tersebut, maka anak-anak dia baik dari suami yang pada saat dia meninggal dengan itu masih suaminya dapat, ataupun anak dari suami sebelumnya itu dapat. Anak dari istri yang lain tentu tidak dapat dari warisan si ibu Anda ini. Bila yang meninggal seorang suami tadi, maka anak suami tadi baik dari ibu Anda atau istri manapun semuanya dapat. Maka sekarang tidak bisa dibagi, enggak ada yang meninggal. Belum, cuma iya. Selalu bilang ini bagian anak ini gitu Pak. Dengarkan saja, nanti ketika dia meninggal bagi sesuai dengan syariat Allah. Oh iya. Yeah. Makasih Pak Ustaz ya. Ya Allah barik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ibu Nur Faiza di Batam. Tabarakallahu fiik. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rudi di Jakarta. Ya, silakan, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku mau tanya, kalau misalnya warisan itu apakah harus dibagikan atau memang menunggu dua-duanya orang tua tinggal. Iya, kami tangkap pertanyaannya, mohon maaf karena saya terputus-putus. Jadi pertanyaannya, apakah harta warisan harus dibagi secara langsung atau menunggu kedua-duanya meninggal, Ustaz? Nah. Jangan tunggu dua-duanya meninggal. Apalagi nunggu semuanya meninggal, siapa punya waris nanti? Bila seseorang meninggal, langsung dibagi harta warisnya. Baik itu yang meninggal perempuan atau laki-laki. Bila dia yang meninggal itu adalah laki-laki, berarti ahli warisnya adalah istri, anak-anak, orang tuanya kalau masih ada, ya, langsung dibagi. Bila meninggal istri, ya, maka ahli warisnya adalah suami dan orang tua dari istri ini dan anak-anak dari istri ini. Jangan sampai menunggu kedua-duanya meninggal, ya, karena akan ada orang yang terzalimi. Andai jarak meninggal yang satu suami istri ini, suami meninggal tahun 2000. Istri sampai sekarang masih hidup, 17 tahun, hak waris orang tua dari suami tadi tidak terima. Karena belum dibagi-bagi. Hamantum Saisan. Seorang wafat dan dia kaya raya. Kekayaannya mungkin bisa kita katakan, anggap sampai 100 miliar. Ya, 100 miliar, bapak ibunya dan dia punya istri, punya anak yang meninggal ini. Bapak ibunya dapat 1/6 dari 100 miliar ini. Hah? Berarti berapa angkanya itu? Banyak lah ya. Bisa 8 miliar dan per 12. Ya, karena 66 berarti 12. 8 miliar, 8 miliar. Minimal dapat 8 miliar dan 8 miliar orang tuanya. Kemudian istrinya ini masih hidup. Sampai sekarang. Terzalimi bapak ibunya. Dari meninggal tadi. Harusnya sudah terima sekian miliar uangnya, warisan dari anak, sampai sekarang dia belum terima. Dengan alasan nunggu mati dulu si istrinya ini. Maka, jangan itu lakukan. Karena bila itu dilakukan, tentu doa daripada mertua ini, atau orang tua ini, ya Allah, matikan secepatnya istrinya agar saya dapat warisan. Ya atau tidak? Dan anak itu tidak ingin didoakan buruk oleh orang lain. Oleh karena itu, jangan halangi hak orang lain, agar tidak mendapat doa yang buruk dari orang lain. Allahu barik fikum. Masyaallah, mohon sekali. Baik, jazakallah khair, barakallah fik. Demikian Umu yang bertanya, semoga ini menjadi penjelasan dan pencerahan bagi Umu. Barakallah fikum wa jazakillah khair. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya jika seseorang penjahit membutuhkan uang, kemudian dia menjual mesin jahitnya seharga 1,5 juta rupiah, kemudian dia menyewa kembali mesin jahit tersebut kepada si pembeli sebesar 100 ribu per bulan selama 5 bulan Ustaz, sebelum dibeli kembali oleh penjahit tersebut. Kemudian uang sewa 100 ribu tersebut digunakan pembeli untuk membayar biaya kursus menjahit kepada si peminjam atau penjahit. Bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam. Salam penjahit, dia menjual, membutuh dana, dijual mesin jahitnya tunai. Iya. Dapat dia uang. Nah. Ya. Setelah dia jual, dia ingin sewa lagi. Iya. Kalau dari awal dia buat, tidak boleh. Artinya dia mengatakan, saya jual tapi dengan syarat sewa kupon kepada saya. Karena ini akad yang kedua, saya menyewa sebelum dia miliki. Maka ini tidak sah. Tapi setelah mau dijual, setelah terjadi jual beli, kemudian dia mengatakan, boleh saya sewa? Ya boleh, silakan. Ini akadnya boleh. Tapi kalau dibuat dari awal, maka tidak boleh. Apalagi kalau dia ingin beli dengan cara nyicil. Saya jual kepada kamu dengan syarat jual kepada saya dengan cara nyicil. Berarti ini riba di sini, ada ainah. Dijualnya tunai 1,5, nanti dibayarnya nyicil dengan harga 2 juta. Berarti mesin tetap di tangan si pemilik mesin awal. Berarti yang terjadi, dia dapat uang 1,5, nanti dibayarkan 2 juta. Ada pertambahan 500 ribu dan ini adalah riba. Dinamakan dengan ainah akadnya, pengelabuan riba. Baik, jazakallahu khair. Demikian, negara yang bertanya, kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau saya membeli tanah dengan hasil berzina? Lalu saya bangun kos-kosan saya dan saya gunakan untuk makan karena suami sudah meninggal. Wallahu taala alam, ini tidak halal bagi Anda mendapatkan uang dari cara yang haram tadi. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan uang tadi berikan kepada fakir miskin. Anda suami Anda meninggal, tentu dia meninggalkan warisan. Hiduplah dari harta warisan suami yang halal tadi secukupnya. Ya. Bila kurang, kaum muslimin lain banyak bisa membantu Anda dengan zakat mereka. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairah. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membeli rumah hasil sitaan bank, Ustaz? Bila hasil sitaan bank itu adalah karena pokok belum dibayar, maka hak bagi bank untuk menyitanya, tetapi tidak semuanya diambil. Dan ini bank tidak ada kok, tidak ada toleransi harus disitanya karena pokok, kemudian karena kemudian sebesar uangnya sisanya dikembalikan, tidak. Maka demikian, dengan demikian Allah taala alam, jangan Anda beli karena Anda membeli sesuatu yang didapatkan dengan tidak yang hak, dengan cara merampas hak orang lain dengan pinjaman riba. Wabillahi taufik. Jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaannya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah pegawai bank konvensional itu dosa ribanya datang terus menerus dan dari waktu ke waktu tanpa berhenti, Ustaz? Dan apa maksudnya Allah dan Rasul memelangi pelaku riba dari hamba Allah di Payakumbuh? Iya. Dosanya dan kutukan dari Rasulullah SAW terus menerus. Doa Rasulullah SAW terus menerus mengenai orang tersebut, pelaku riba yang bekerja di lembaga uang konvensional tadi. Adapun maksud ayat Allah merangi tersebut, zahirnya jelas perang. Ya. Dan dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pedang nanti kepada pelaku riba di atas dunia, di akhirat diberikan Allah pedang kepada dia, lalu Allah katakan, mari adu pedang melawanku, kata Allah Azza wa Jalla. Itu maksud Rasulullah taala. Jazakumullah khairah, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mendapatkan dari pendengar Allah di Banjarnegara, saya mendapatkan uang 500 ribu dari salah satu produk rokok, karena dahulu ikut program yang dicanangkan produk rokok tersebut. Bolehkah saya menggunakan uang tersebut untuk kemanfaatan hidup saya? Tidak boleh. Kecuali dia fakir miskin. Fakir miskin ya. Atak. Ya, insyaAllah saya. Baik, masyaAllah. Jazakumullah khairah. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, pertanyaan yang telah kami sampaikan dari beberapa pertanyaan pesan singkat. Dan ini mungkin akhir dari kajian kita di kesempatan pagi ini sebagai penutup. Silakan, Ustaz. Ya. Agar kita meraih kesuksesan di dunia sebelum di akhirat, seperti yang ditanyakan oleh Pak Uyung dari Pak Ungu dari Magelang tadi, pelajari syahadat Allah sebelum Anda melakukan tindakan apapun juga dalam berbisnis dan berusaha, dalam berdagang dan mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda tidak salah langkah, sehingga yang Anda dapatkan adalah yang halal dan yang bermanfaat bagi Anda di dunia sebelum di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tirmidzi, fidhahullahu taala, yang telah meluangkan waktunya di kesempatan pagi ini dan memberikan faedah ilmu yang sangat bermanfaat dalam pembahasan jual beli dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Mughni. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan pekan yang akan datang di setiap Kamis pagi. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami ucapkan jazakumullah khair atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mawr.